Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlutatam lisani yafqahu qawli. Bapak ibu saudara sekalian, para mahasiswa Taqwa College dan juga para santri, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita semua tetap ya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam keadaan kita tetap sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dan kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah SWT. Kita masih dikaruniai Allah nikmat waktu luang, nikmat kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Salah satu ibadah yang penting adalah ibadah mencari ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengisi ya suasana musibah kali ini gitu ya dengan aktivitas keilmuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man kharaja fi talabil ilmi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah ya untuk mencari ilmu, maka dia sudah berada di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita pagi hari ini melanjutkan kuliah kita. Alhamdulillah, kita hari ini memasuki hari ketiga, materi ketujuh insya Allah. Dan pagi hari ini kita mulai memasuki materi-materi Islamic Worldview. Seperti pernah kita bahas pada sesi yang lalu, kalau tidak salah sesi ketiga, kita membahas tentang pentingnya Islamic Worldview ya untuk para santri, para siswa gitu ya, sejak sedini mungkin, terutama sejak usia akil balig yaitu masuk SMA ya, sebab Islamic Worldview ini merupakan ya kerangka dasar ya, cara pandang yang sangat mendasar ya, ru'yatul Islam lil wujud, bagaimana seorang muslim melihat realitas ya, dengan worldview apa gitu ya, dengan realitas itu sama, tapi kalau dia worldview-nya berbeda, maka akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Realitas hujan, virus, ya banjir, gempa bumi itu sama, tapi cara memandangnya berbeda akan melahirkan ya sikap yang berbeda dan juga kemudian tindakan-tindakan yang berbeda. Ya, fakta bahwa misalnya Al-Quran itu lebih belakang. Turunnya belakangan ya daripada Bible, daripada kitab Yahudi misalnya. Kemudian faktanya ada beberapa isi yang sama ya, cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu Nabi Lut ya, Nabi Ibrahim, itu ada dalam Bible, ada dalam Al-Quran. Nah itu fakta, maka orang yang seorang muslim ya, worldview-nya berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena seorang muslim ya sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang jujur ya, nabi terakhir ya, nabi akhir zaman. Al-Quran itu benar, wahyu dari Allah. Nah karena worldview Islam seperti itu, maka ketika ada cerita yang sama tapi ada perbedaan, maka orang muslim worldview-nya mengatakan bahwa Al-Quran itu ya kan mengoreksi beberapa bagian dari Bible itu, seperti dalam kisah Lut misalnya ya, dalam Bible dinyatakan bahwa setelah Sodom dan Gomorrah itu dihancurkan ya, kaumnya Nabi Lut itu dihancurkan, diceritakan kemudian Lut pergi bersama dua orang putrinya ke sebuah goa. Dan di dalam goa itulah terjadi perzinahan. Ya, dengan anak yang tua lahir cucu namanya Mo'ab, dengan anak yang muda lahir cucu namanya Ben Ami. Itu ada dalam Bible, tidak ada dalam Al-Quran. Ya, itu juga kisah David, kisah Daud misalnya gitu ya. Ada kisah tentang Daud dan Bathsheba. Ya, istri dari panglima perang yang bernama Uria. Ya, Daud itu istrinya sudah ratusan. Ya, disebut juga di situ gundiknya juga ratusan. Kemudian dia masih mencintai istri panglima perangnya sendiri, yang namanya Batsheba itu. Nah, kisah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran. Bagaimana seorang muslim menyikapi itu? Ya, jadi worldview itu sangat penting, karena membentuk worldview ya dalam diri seseorang itu akan menentukan. Ya, kemarin kita sudah membahas misalnya mengapa orang kemudian ketika ya worldview-nya berubah, ya worldview-nya menganggap bahwa Tuhan itu tidak mencampuri kehidupannya, bahwa manusia setelah diciptakan itu dibebaskan begitu saja mengatur dirinya, mengatur alam semesta ini. Ya, dia pandangannya seperti itu pada Tuhannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa bahwa dialah yang berhak mengatur dirinya, mengatur tubuhnya. Ya, mau dia buka, mau tidak, itu urusan dia, bukan urusan Tuhan, bukan urusan negara. Orang lain tidak boleh mengatur. Nah, itu karena dia punya worldview seperti itu, worldview kebebasan, worldview sekuler. Ini yang nanti membedakan seorang muslim, ya kan, yang punya worldview Islam dengan mungkin seorang yang beragama Islam, dia muslim juga, tapi dia tidak menggunakan worldview Islam. Ya, dia memahami realitas itu dengan worldview yang lain. Dan itu yang berbahaya, karena nanti dia bisa menghalalkan perzinahan. Bayangkan seorang dokter menulis disertasi, gitu ya, dia ngerti agama, ya, tapi dia punya kerangka worldview yang lain. Akhirnya dia sampai pandangan dia terhadap Al-Quran dianggap Quran itu sebagai teks sastra biasa, ya, kemudian dia gunakan metodologi penafsiran Al-Quran yang justru akhirnya ya Al-Quran itu menurut dia gitu ya menghalalkan zina, menghalalkan hubungan non marital, hubungan di luar perkawinan itu. Ini mengerikan ya, karena salah dalam memahami realitas itu. Nah, pagi hari ini kita akan bahas salah satu konsep ya yang membentuk worldview seorang muslim, dan ini konsep yang sangat penting, yaitu konsep agama. Ya, jadi kalau dalam Kurindam 12 Raja Ali Haji mengatakan di pasal satunya yang saya bilang ini worldview ya, ada 12 pasal dalam Kurindam 12 itu, dan pasal satunya itu menjelaskan tentang worldview. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudharat. Jadi kenali agama, ya kan? Sebab kalau dia tidak faham agama, dia nggak akan merasa perlu untuk memegang agama. Dan kalau seorang sudah tidak mau berpegang pada agama, maka apa yang dia jadikan pedoman? Hawa nafsunya. Dia merasa cukup dengan akalnya. Ya, jadi ini yang pertama kata Raja Ali Haji tentang agama ini penting. Nah, faktanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, agama ini banyak di dunia ini. Faktanya, ya kan? Ya, kita di Indonesia aja ada 6 agama yang diakui, ya, yang di apa ya, secara resmi administratif itu diakui. Ya, yaitu itu menurut Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Yaitu agama Islam, ya, Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dan mulai tahun 2017 Mahkamah Konstitusi memutuskan ya menyamakan status ya aliran kepercayaan ya sama dengan agama-agama. Aliran kepercayaan sekarang di Indonesia itu sudah ya boleh menyelenggarakan perkawinan sendiri, ya, di kolom KTP-nya juga sekarang bisa diisi, ya. Kemudian ya boleh menyelenggarakan pendidikan agama sendiri, ya. Ya, pendidikan agama dalam tanda kutip situ ya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ini agama ini banyak sekali ya, agama Yahudi ya kan, yang di Indonesia ada Sintoisme ya, ada Jainisme ya, ada agama paduan katanya kan dulu antara Islam dengan Hindu, yaitu Sikhisme ya. Kemudian kalau ada yang dulu mencoba untuk mensintesakan Yahudi dengan Islam ya, yaitu Bahaisme ya. Ada lagi agama-agama lokal ya, ada apa namanya agama-agama lokal yang disebut dengan indigenous religions, ya, orang menyebut agama asli, ya, sebetulnya ini juga debatable, ya, agama asli seperti di Indonesia ini yang nanti mengklaim, ya, berbagai aliran kepercayaan dia sebagai agama asli Indonesia, ya, jadi sebelum Hindu, Buddha sampai Islam datang katanya di sini sudah ada agama asli. Nah, pada kuliah kita yang singkat ini kita akan bahas tentang gimana kita sebagai seorang Muslim gitu ya memahami agama-agama. Tentu kita sebagai seorang Muslim, pijakan penting kita adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran sudah menjelaskan tentang agama-agama. Ya, surat Ali Imran ayat 19 itu tegas, Inna dina indallahil Islam. Ya, ad-din satu-satunya, ya, menurut Allah itu adalah Islam. Ya, lihat di situ, Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya ad-din satu-satunya, ya, yang diakui Allah, yang diterima Allah itu adalah Islam. Ya, dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu kaum Yahudi Nasrani, ya, tidaklah berselisih. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang pada mereka ilmu. Apa itu ilmu di situ? Bukti-bukti yang meyakinkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi setelah terbukti bahwa Rasulullah itu betul-betul, ya, bisa membuktikan beliau itu adalah utusan dari Allah, ya, itu sudah diuji, apalagi nanti dengan Al-Qur'anul Karim, ya, dengan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an ini, ya. Itu mereka berselisih. Kenapa? Baghyan bainahum, karena kedengkian. Ya, jadi menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedengkian itu. Maka ditegaskan ad-din satu-satunya adalah Islam. Ya. Ditegaskan lagi dalam ayat 85 dari surat Ali Imran, ya, wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, ya, yang mencari ad-din selain Islam, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini maka kunci kemarin kita bahas kan, kuncinya adalah kamu iman atau tidak kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Karena kuncinya di situ. Kalau tidak menerima itu, ya sudah. Ya, seluruh konsep yang lain gugur, ya. Maka kenapa Rasulullah menegaskan, ya, siapa yang mendengar tentang aku kemudian mereka tidak mau beriman kepadaku, maka tempatnya di neraka. Karena mengimani, ya, utusan Allah itu adalah dasar. Ya, kalau orang sudah enggak percaya, ya, kalau kita hubungan dengan satu negara, ya kan, kemudian kita mengirim duta besar ke negara itu, utusan negara kita ini, ya, utusannya ditolak, itu artinya apa? Artinya berarti enggak mengakui ada hubungan. Kalau orang sudah menolak utusan Allah, ya, maka kesananya itu sudah tidak ada nilainya. Ya, utusan Tuhan aja ditolak, apalagi utusan yang lain. Ya, ini cara pandang kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya masalah Islam sebagai agama wahyu ini dulu nggak pernah dibahas, ya, karena dulu tantangan pemikiran itu nggak sampai ke sini. Ya, terutama sekarang kita menghadapi tantangan, ya, dunia modern yang menganggap agama itu tidak penting, ya. Jadi kalau kita lihat research, ya, yang dikeluarkan oleh Pew Research Center tahun 2017, silahkan diklik di internet tuh ada sampai petanya dikeluarkan, ya, research tentang apakah masyarakat itu masih memandang agama itu sangat penting bagi mereka. Nah, dalam riset itu digambarkan, ya, peta dunia tentang sikap, ya, masyarakat terhadap agama, masyarakat dunia ini. Dan negara-negara yang dikatakan maju, ya, bahkan negara yang dikatakan paling bahagia, ya, di Eropa itu rata-rata hanya sekitar 20%, ya, yang mengatakan agama penting. Jadi masyarakat mereka itu sebagian besar sudah menganggap agama itu sudah tidak penting dalam kehidupan mereka. Ya, yang paling rendah Cina, hanya 3% masyarakatnya yang mengakui agama itu sangat penting. Jepang tinggal 10% yang mengakui agama itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Ya, Inggris, Prancis, Swedia yang saya ingat ya, itu 10%. Ya, maaf, Inggris, Jerman, Swedia, Prancis 11%. Amerika 53%, ya. Bahkan di Israel, ya, itu hanya 36% orang penduduk Israel yang mengakui bahwa agama itu masih sangat penting. Maknanya orang-orang Yahudi sendiri, sebagian besar yang berada di Israel itu sudah tidak mengakui agama itu sebagai sesuatu yang penting. Itu artinya apa? Itu krisis loh agama-agama itu. Ya kan? Artinya kami ini nggak perlu agama, kan gitu sikapnya. Negara Katolik, ya, Spanyol, ya, di survei itu, salah satu survei bisa dilihat, itu 72% masyarakatnya mengatakan dalam seminggu terakhir sudah tidak melakukan ritual agama. Ya. Jadi bayangkan kita seorang muslim ini bangun tidur aja kita baca doa. Masuk kamar mandi kita baca doa. Ya, keluar rumah kita baca doa. Mau makan kita baca doa. Naik kendaraan baca doa. Ya, jadi ini dan ini krisis, kita perlu ingat ya. Kondisi arah tren global gitu, masyarakat digiring ya, masyarakat dunia untuk semakin tidak percaya agama. Nah, kaitan dengan agama, bisa sekalian saya tadi alhamdulillah di perpustakaan saya masih ketemu ini buku ini, yang buku yang suka sekali saya baca dari dulu sejak saya mahasiswa ya, buku karangan Profesor H.M. Rashidi, Profesor Dr. H.M. Rashidi, judulnya 4 Kuliah Agama Islam di Perguruan Tinggi. Ya, pada perguruan tinggi. 4 Kuliah Agama Islam. Buku ini suka saya baca. Ya, waktu saya jadi asisten mata kuliah Agama Islam, Pendidikan Agama Islam di IPB tahun 86. Ini juga salah satu buku yang saya jadikan referensi. Ya, buku yang penting. Maka kemudian alhamdulillah saya enggak sempat ketemu dengan Pak Rashidi, tapi dengan Ibu H.M. Rashidi gitu, sempat ya, dengan anak beliau satu ya, anaknya hanya satu, Pak Rashidi itu seorang dokter ahli jantung namanya Dokter Kasim Rashidi ya. Alhamdulillah seluruh perpustakaan Profesor H.M. Rashidi, Profesor H.M. Rashidi itu menteri agama pertama ya, menteri agama pertama, dan beliau doktornya dari Perancis. Jadi bayangkan seorang beliau seorang menteri agama pertama, kemudian lulusan Al-Azhar juga, kemudian mengambil doktor di Sorbonne di Perancis ya, kemudian beliau waktu menjadi diplomat dan nanti menjadi dosen di McGill University ya. Jadi beliau ini juga umurnya lebih tua dari Profesor Naqib Al-Attas ya. Profesor Naqib Al-Attas sempat mengambil kuliah di S2-nya di McGill University ya. Nah, ini buku ini menarik ya. Sudah pemikiran, alhamdulillah pemikiran Profesor Rashidi ini sudah ditulis menjadi satu disertasi doktor ya di KASIS UTM Kuala Lumpur ya. Nanti mudah-mudahan Dr. Zaki namanya yang menulis pemikiran Dr. Rashidi ini, Profesor Rashidi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, buku inilah yang kemudian menginspirasi buku saya ini. Ya, buku Profesor H.M. Rashidi inilah yang saya suka, karena waktu perpustakaan Pak Rashidi itu ya, itu diserahkan, diwakafkan ke Dewan Dakwah, saya yang menerima ya wakaf itu dari keluarga Profesor H.M. Rashidi, dan silahkan buku beliau oleh Dewan Dakwah diterbit ulang ya, tidak masalah. Buku ini juga sempat diterbitkan oleh komunitas Nun di UI ya, buku 4 Kuliah Agama Islam di Perguruan Tinggi. Nah, ini yang kemudian kan 4 Kuliah Agama Islam. Nah, kayaknya kemudian saya tulis buku dengan judul 10 Kuliah Agama Islam. Ya, 10 Kuliah Agama Islam. Jadi saya mengembangkan ya apa yang sudah ditulis oleh Profesor Rashidi di sini gitu ya. Ada 4 kuliah, di sini ada 4 tema kuliah gitu ya. Nah, saya menyebut ada 10 topik kuliah yang saya lanjutkan lagi dengan berbagai topik lain yang lebih sesuai ya, maksudnya dengan kondisi sekarang ini. Ya, tentu suatu ketika saya bisa buat lagi kan, 10 kuliah nanti bisa menjadi 20 kuliah agama Islam. Tapi sementara ini belum sempat, kemarin waktu mau cetakan yang ketiga oleh penerbit Proyu di Jogja, saya dihubungi apakah mau ditambah atau tidak, sebenarnya sementara cukup dulu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di buku Profesor Rashidi ini ya, itu ada tema-tema yang menarik, terutama tema tema 1 dan 2 kan 4 kuliah. Jadi ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 gitu ya. Nah, yang menurut saya sangat penting kita baca itu adalah pasal pertama dan kedua terutama ya. Jadi judulnya begini, pasal pertama atau bab pertama dari buku Profesor Rashidi itu adalah apakah agama masih diperlukan? Ya, apakah agama masih diperlukan? Ini orang Barat ini sama dengan pertanyaan sekarang ini kan, apakah agama masih diperlu? Dan ternyata jawaban orang-orang Barat gitu, termasuk Jepang dan sebagainya, agama sudah nggak perlu gitu. Mayoritas sudah mengatakan begitu. Pak Rashidi, ini buku ini yang edisi yang saya punya ini adalah terbitan tahun 1974 ya. Jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu? Hampir 50 tahun yang lalu buku ini ya. Ini pengantar Profesor Rashidi itu juga 17 Agustus tahun 74. Nah, jadi buku ini edisi tahun 90 itu sudah cetakan ke-6. Jadi ini buku yang kalau saya baca pengantarnya diajarkan di Fakultas Psikologi dan Kedokteran di Universitas Indonesia. Saya akan bacakan beberapa bagian penting dari buku ini ya. Jadi Profesor Rashidi menggambarkan, karena beliau ini ahli filsafat ya. Beliau lulusan Perancis, beliau banyak menulis, termasuk nanti beliau terjemahkan Bible, Quran, dan Sains Modern ya. Itu buku karangan dokter bedah dari Perancis, yaitu Dr. Maurice Bucaille ya. Nah, misalnya begini ya, kata Profesor Rashidi ini ya. Dari sejarah filsafat Yunani kita dapat mengetahui bahwa semenjak 2300 tahun yang lalu sudah ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka itu mengatakan bahwa alam ini terdiri dari atom-atom yang berlainan susunannya, serta masing-masing punya daya gerak membelok. Maka dari bentrokan atom-atom tersebut terjadilah segala macam kejadian di alam ini. Tapi pada zaman modern ini telah terjadi hal-hal yang telah terjadi hal yang menjauhkan manusia dari agama secara lebih jauh lagi, lebih menonjol dalam segi-segi penghidupan yang semua orang dapat melihatnya dengan nyata, baik dalam lingkungan kelompok maupun dalam lingkungan bangsa. Kemajuan pengetahuan pada abad ke-16 dan abad ke-17 telah mendorong beberapa ahli ilmu pengetahuan untuk menafsirkan keadaan alam dan kejadian-kejadian di dalamnya secara mekanis dengan daya alam itu sendiri dan tidak memerlukan adanya Tuhan. Ya, terakhir kita mendengarlah ya bagaimana fisikawan mutakhir ya, siapa itu yang di Inggris itu yang lumpuh, fisikawan itu Stephen Hawking ya. Ya, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat menguasai alam secara lebih menyeluruh dan lebih efektif, sehingga segala perhatian manusia hanya diarahkan kepada alam tempat mereka hidup. Di Inggris semenjak abad ke-16 ada aliran empirisisme ya, yang semalam ya kita bahas ya ketika membahas tentang Yahudi itu, yang mengatakan bahwa segala sesuatu pengetahuan harus didasarkan kepada panca indera. Ya, Thomas Hobbes ya 1588 sampai 1679 ya mengatakan bahwa dasar pemikiran ilmu pengetahuan adalah mechanistic materialism, yakni bahwa yang ada dalam alam ini adalah materi dan cara bergabung dan berpisahnya adalah secara mekanis, tidak memerlukan adanya zat yang maha kuasa yang bukannya alam lagi. Perlu juga kita menyebut John Locke ya 1632 sampai 1704. Ia mengatakan bahwa pikiran manusia itu merupakan tabula rasa, papan tulis kosong, dan segala pengetahuan yang mengisinya adalah berasal dari kesan-kesan yang diperoleh melalui panca indera atau sense perception. Ahli pikir Inggris yang ketiga yang perlu kita sebut adalah David Hume. Ya, David Hume ini lulus kuliahnya di Edinburgh University sama dengan Charles Darwin. Jadi waktu saya ke sana ya mengunjungi kampus Edinburgh University ini, itu di depannya ya dua alumni yang dibanggakan, yang yaitu satu David Hume, dua siapa Charles Darwin. Ya, tetapi yang menarik Pak Natsir ya sejak tahun 30-an sudah menyebut bahwa pemikiran David Hume itu ya ternyata 500 tahun sebelumnya ya sudah pernah ya di apa namanya digagas oleh Imam Al-Ghazali. Ya, baca Capita Selectanya Pak Natsir. Ya, tentu berbeda ya, tidak semuanya sama. Nah, dan sebagainya, tapi yang disebut nanti sebagai apa namanya beberapa pemikir Prancis abad 18 kata Profesor Rashid ini lebih cenderung kepada deisme ya, dan bukan ateisme. Deisme berarti percaya kepada zat yang maha agung tetapi yang tidak mempunyai kekuasaan terhadap alam dan manusia ya. Deisme ini faham yang ya kalau sekarang sekuler lah gitu ya, mengakui Tuhan itu ada tapi Tuhan tidak punya kuasa untuk mengatur manusia, bahkan Tuhan tidak punya kuasa mengatur alam ini, itu deisme. Sedangkan ateisme, kata Profesor Rashid ini, ateisme berarti mengingkari adanya Tuhan sama sekali. Nah, yang penting lagi berkembang nanti adalah positivisme, ya. Jadi itu terutama Karl Marx, ya, tentang historical materialism, kemudian filsafat Darwin tentang evolusi, dan Huxley dan Spencer, ya, itu semua mempengaruhi perkembangan positif naturalism, ya. Dan lahirlah kemudian Auguste Comte, itu apa namanya yang penting pada tiga tingkatan perkembangan dalam cara berpikir manusia. Ya, pada tingkatan yang paling awal katanya berpikir secara ketuhanan. Keadaan itu disebut sebagai ya tingkatan teologi. Yang kedua adalah tingkatan metafisik, ya. Dan yang paling tinggi katanya adalah tingkatan positif, ya. Nah itu positivisme ya. Nih dalam tingkatan positif ya manusia telah mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menguasai alam. Jadi sekarang manusia sudah merasa tidak perlu lagi Tuhan gitu ya, dia merasa cukup dengan dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini buku yang sangat penting, bab satunya tentang itu. Nah, bab duanya Profesor Rashid ini membahas tentang judulnya apa, apakah semua agama itu sama ya. Ini sudah dibahas oleh Prof. Rashidi dalam kuliah di UI, di perguruan tinggi ini, ya. Beliau mengkritik, ya. Bahkan awal-awal ini beliau menceritakan tentang kuliah, ya, seorang tokoh di Indonesia, ya, yang memberikan penggambaran, ya, penggambaran tentang hikayat gajah dan empat orang buta. Itu ya, dan tentang berbagai cerita yang nanti seolah-olah orang itu diarahkan untuk sudah sama saja semua agama itu, yang penting adalah kemanusiaan. Nah, ini jadi bisa sekalian, ini penting sekali. Jadi kalau sekarang kita bahas tentang agama ya, memang kita berhadapan sekarang dengan alam global gitu ya, yang menganggap agama tidak penting ya. Salah satu paham yang menganggap agama tidak penting adalah pluralisme. Ya, pluralisme, karena pluralisme agama ya itu menganggap semua agama ini sama. Itulah kenapa kemudian tahun 2000 Vatikan mengeluarkan dekrit ya, yang dekrit itu disebut sebagai Dominus Iesus. Ya, saya datang ya ke kampus Triarkara, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Triarkara. Saya pernah berjumpa di situ dengan Profesor Frans Magnus Suseno. Bahkan beliau kasih saya buku ya. Beliau tanda tangan juga bukunya itu, ya, judul bukunya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk. Nah, itu karangan Profesor Magnus Suseno. Jadi di dalam buku beliau ini saya malah menemukan ya bahwa Vatikan pernah mengeluarkan dekret Dominus Iesus yang menolak paham pluralisme agama dalam makna relativisme. Ya, dan bahkan ya ada buku yang saya temukan berjudul Daftar Hitam Gereja Katolik. Jadi banyak pastor-pastor ya yang diberhentikan, dipecat ya sebagai teolog Katolik, dicabut lisensinya ya, terutama di masa kekuasaan ketua kongregasi imannya itu adalah Kardinal Ratzinger yang nanti menjadi Paus Benediktus ke-16 ya, pengganti dari Paus Yohanes Paulus kedua, ya, Karel Wojtyla, itu dari Polandia. Nah, Kardinal Ratzinger ini dari Jerman, ya, dia nanti menjadi paus yang sekarang digantikan dengan Paus Fransiskus. Nah, Vatikan itu sudah mengeluarkan dekret, ya, Dominus Jesus, menolak faham pluralisme agama dan menegaskan bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Nah, jadi sekarang bagaimana kita? Nah, kita orang Muslim, kita punya tadi itu keyakinan kita. Inna dina indallahil Islam. Jadi saya sangat memegang, ya, kagum lah gitu, ya, luar biasa itu rumusan agama-agama yang dirumuskan oleh Profesor Syekh Naqib Al-Attas. Nah, beliau membuat rumusan menarik karena Prof Al-Attas ini beliau S2 di McGill, ya, kemudian S3-nya di SOAS di London, ya, School of Oriental and African Studies. Bahkan Prof Al-Attas juga ketika di ISTEC, ya, Prof Al-Attas ini unik, beliau sikapnya tegas terhadap kritik terhadap peradaban barat, bukan kritik beliau. Nanti di sesi ke-27 saya ingin membahas tentang pemikiran Prof Naqib Al-Attas secara khusus. Karena beliau ini sosok cendekiawan yang luar biasa, ya, unik menurut saya gitu. Ya, saya sudah baca buku-buku beliau sejak saya mahasiswa, ya, terutama buku Islam dan Sekularisme tahun 84 itu sudah saya baca. Ya, buku itu diterjemahkan oleh Pustaka Salman di ITB, ya, Bandung. Pustaka Salman ITB itu. Nah, kemudian Prof Al-Attas itu teman-temannya banyak orang non-muslim. Beliau bersahabat dengan tokoh-tokoh. Jadi waktu seminar terakhir, ya, kira-kira hampir 2 bulan yang lalu, ya, di Kuala Lumpur, ya, seminar tentang pemikiran Prof Al-Attas itu, yang hadir itu misalnya di situ bahkan memberikan menyampaikan presentasi tentang pemikiran Prof Al-Attas itu adalah Profesor Hans Daiber, itu filosof ahli filsafat terkenal di dunia internasional dari Jerman. Prof Daiber itu hadir, ya. Prof Daiber dulu diundang oleh Prof Al-Attas mengajar di ISTEC. Ya, beliau saya murid Prof Hans Daiber, itu namanya Profesor Paul Letting dari Belanda, ya, itu ahli bisa dikatakan Islamic science juga, ya. Saya sempat belajar dengan Profesor Paul Letting ini dari Belanda itu. Saya belajar Greek filosofi dengan belajar bahasa Latin 3 semester. Ya, jadi Profesor malah saya minta bukan hanya nilai bahasa Latin kepada Prof Letting, saya minta ijazah khusus, ya, dan beliau ketik tuh ijazahnya, masih saya simpen ijazah bahasa Latin dari Profesor Paul Letting dari Belanda. Nah, dia muridnya Profesor Hans Daiber. Nah, yang menarik, ya, waktu terakhir, ya, seminar Prof Hans Daiber ini sudah sangat tua, ya, sama dengan Prof Al-Attas. Prof Al-Attas sekarang sudah 88 tahun. Tapi waktu presentasi Prof Daiber itu menguraikan tentang konsep pendidikannya Prof Naqib Al-Attas. Nah, ketika kemudian Prof Al-Attas datang, ya, dan menyampaikan pidato di situ, itu ada Prof Daiber, ya, yang Prof Daiber seorang Kristen. Ya, Prof Al-Attas itu dengan menguraikan makna Islam, ya, dengan sangat lugas, ya, dan belum membandingkan begini konsep Islam, begini konsep Kristen, gitu. Dan mereka berbincang, ya, dengan Prof Al-Attas dan Prof Daiber ini. Ya, ya, Prof Al-Attas mengkritik juga teologi Kristen, tapi dengan suasana yang sesama ilmuwan lah, gitu, ya. Jadi, ya, Prof Daiber juga tidak tersinggung, gitu. Oh, itu keyakinan Prof Al-Attas, kita saling menghormati. Ya, sebagai seorang Muslim saya begini, gitu, ya. Ya, saya juga pernah dapat cerita dari Profesor Wan Muhammad Nur ketika mendampingi Prof Al-Attas di HW, ya, dalam seminar internasional tentang filsafat dan sains. Dan dalam makalahnya, ini menurut cerita Profesor Wan Muhammad Nur, dalam makalahnya Prof Al-Attas itu menegaskan, ya, konsep beliau itu bahwa Islam is the only genuine revealed religion. Ya. Islam itu satu-satunya agama wahyu yang murni. Ya, dan agama yang lain menurut Profesor Al-Attas adalah cultural religion, agama budaya. Ya. Itu sudah beliau tulis dalam buku Risalah untuk kaum muslimin, itu terbit pertama tahun 1973. ya, bahwa Islam itu agama wahyu, agama selain Islam adalah agama budaya. Jadi Prof. Alatas tidak membagi agama seperti banyak ya kalangan ilmuwan yang lain gitu ya, yang bagi agama menjadi dua. Bisa kalau dulu di sekolah-sekolah sampai sekarang masih dibagi dua kan, agama samawi, agama ardi, agama langit, agama bumi gitu. Nah, itu saya belum tahu ya dari mana pembagian itu asalnya. Ya. Nah, untuk menjawab persoalan modern gitu ya, menurut saya gitu, pembagian agama menurut Profesor Alatas itu menarik karena Prof. Alatas membagi Islam agama wahyu. Revealed religion. Ya, ini bukti-buktinya, ya kan? Nah, apa buktinya Islam sebagai agama wahyu itu, ya? Nah, saya kemudian meneliti lagi beberapa bagian dari apa yang disebutkan Prof. Alatas itu. Ya, pertama, bukti bahwa Islam is the only genuine revealed religion adalah dari segi nama. Nama Islam ini diperbincangkan, ya, bahkan Profesor Wilfred Canwell Smith, pendiri Islamic Studies ya di McGill University, ya, menulis buku The Meaning and End of Religion. Ya, hanya beliau di situ tidak mengakui Islam itu sebagai satu institusi agama, ya. Beliau sebut Islam sebagai a verbal noun. Ya, masdar aslama yuslimu islaman. Ya, bahwa Islam itu aktivitas. Ya, submission to God, ya, sebagai sikap berserah diri saja. Ya, dikembalikan pada makna generiknya. Ya, Islam itu agama berserah diri. Nah, ada nanti cendekiawan yang di Indonesia ini yang mengembangkan konsep itu sampai menganggap bahwa agama apapun asal berserah diri pada Tuhan bisa disebut Islam. Karena secara bahasa memang Islam itu berserah diri. Dari kata aslama. Ya, jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun itu diartikan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Saya pernah mengisi ceramah tarawih di Masjid Istiqlal. Biasanya kalau kita ngisi ceramah tarawih di Masjid Istiqlal sebelum kita ngisi ceramah ya, sebelum mulai sholat tarawih itu ada qori nasional yang membaca. Nah, satu ketika ada seorang qori waktu itu ya membaca ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Itu diartikan dengan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Nah, ketika saya naik waktu itu ngasih ceramah tarawih, saya katakan sebaiknya kata berserah diri situ dipertegas maksudnya apa? Berserah diri pada siapa? Ya, bagaimana cara berserah dirinya? Karena berserah diri pada Tuhan, Tuhannya siapa? Ya, harus jelas Tuhan kita Allah. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim di situ orang yang memeluk agama Islam. Ya, jadi itu termasuk kitem ya dalam istilah Prof. Naghib Alatas, Islamic Basic Vocabularies. Ya, kamus dasar Islam itu kata-kata kunci dalam Islam. Jadi jangan mengatakan berserah diri pada siapa. Memang secara bahasa berserah diri dan kita tidak bisa menggunakan istilah apa ya memaknai sesuatu dari makna bahasa. Karena kita memaknai sesuatu dari makna istilahan atau technical term. Cek itu, cek sama kata tulisannya, cek CEK. Ketika kita di bank, kita bilang saya minta cek, ya. Itu lain dengan kerja di tempat lain. Cek di situ sama maknanya. Kata bisa kalau konteksnya adalah bisa ular gitu ya, lain dengan saya bisa. Ya, saya bisa beda dengan ular punya bisa. Kalau sama kata bisa, itu technical term. Ya, jadi Islam itu sudah dijelaskan maknanya sebagai satu institusi agama. Ya, maka Prof. Alatas menegaskan Islam ya bukan sekedar submission ya, berserah diri maknanya bukan itu. Ya, Islam itu the name of a particular religion, kata Prof. Alatas. Islam itu nama dari satu agama tertentu. Ya, dan nama itu sudah diberikan oleh Allah, bukan dari manusia. Maka nama Islam itu unik dari segi namanya. Ya, dari segi namanya unik. Coba lihat nama Islam. Ya, Judaism agama Yahudi kan, Yudaisme dari ada yang menyebut dari kata Yehuda, ya kan saudaranya Yusuf, Nabi Yusuf itu Yehuda, Yehudaism atau dari kata Judah, Judah itu kerajaan Israel kuno, Judaism satu isme yang berkembang di daerah Judah kerajaan Israel kuno, ya Protestanism karena dari protes, Katolisisme dari kata katolikos. Katolikos ini bahasa Yunani, maknanya universal. Buddhism dari pembawanya, yaitu Siddhartha Buddha Gautama. Nama aslinya Siddhartha Gautama. Buddha itu yang tercerahkan, enlightened. Ya, enlightened. Jadi seorang yang tercerahkan itu telah menjadi Buddha, ya. Jadi makanya kita nggak bisa menggunakan makna bahasa, ya kan? Atau misalnya Konfusianisme, Sintoisme, Jainisme dan seterusnya, ya kan? Nah, kenapa Islam? Kok namanya aneh kan? Islam gitulah. Jadi saya sempat waktu di masuk ke perpustakaan Edinburgh University ke bagian Islamic Studies itu khusus tentang buku-buku tentang Islam dan Nabi Muhammad ya di situ ya. Itu dulu ya di para orientalis tuh ya di awal-awal sampai awal abad 20 sebelum perang dunia ke-1 itu masih banyak yang menyebut Islam itu bukan dengan nama Islam, menyebut agama Islam itu sama dengan menyebut nama agama lain, yaitu agama apa itu Muhammadanism. Jadi orang Barat itu dulu para orientalis memberi nama Islam itu sama dengan Hindu misalnya Hinduism itu dari Indus, dari lembah sungai Indus. Jadi praktek keagamaan yang diamati dipraktekkan oleh orang-orang di lembah sungai Indus, ya, maka disebut dengan Hinduism, ya, Hinduism. Nah Islam dulu juga disebut begitu, ya kan, disebut begitu. Jadi Islam ini apa, ya, disebut Muhammadanism karena yang bawa namanya Muhammad. Disebut juga Arabism karena berasal dari Arab. Bahkan ada yang menyebut juga dengan Hagarism. Ini agama dari keturunan Hajar, ini Yahudi nih. Karena orang Yahudi enggak suka dengan Hajar, maka dia sebut Islam itu dengan Hagarism. Ya. Nah, alhamdulillah ya, Islam bertahan. Ya, nama agama ini sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu waraditu lakumul islama dina. Ya, jadi ini uniknya nama Islam. Namanya dari wahyu. Umat Islam tidak pernah loh menyepakati nama ini Islam. Dan enggak ada orang lain yang ngasih nama ini Islam. Bahkan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam hadis di Arba'in Nawawiyah itu langsung dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya, ini bukti. Ya, yang kedua, ya, apa bukti Islam sebagai satu-satunya agama wahyu yang murni? Itu konsep Tuhannya. Nah, nanti kita akan secara khusus bahas konsep Tuhan dalam Islam itu berasal dari wahyu. Bahkan Karen Armstrong dalam buku dia History of God, Karen Armstrong mengakui ya, konsep Tuhan dalam Islam itu bukan hasil spekulasi akal. Ya, itu dari wahyu. Nanti yang menarik adalah tentang pembahasan nama Tuhan. Nah, silakan baca buku saya ya di samping ini, di samping 10 Pilar Agama Islam, ada satu buku khusus tentang bahas tentang nama Tuhan. Ya, dalam buku Kerukunan Umat Beragama. Ya, Kerukunan Umat Beragama itu yang ini ada di buku ini. Ya, ambil. Kerukunan Beragama. Mana? Nah, ada. Ini buku Kerukunan Beragama dan Kontroversi Penggunaan Kata Allah dalam Agama Kristen. Ini saya sampai datang ke Lembaga Alkitab juga meneliti beberapa problematika penggunaan kata Allah atau kata Allah dalam orang Kristen menyebut, orang Kristen Indonesia menyebutnya Allah. Ya, kalau di Timur Tengah menyebutnya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tentang nama Tuhan ini menarik karena Islam itu ya, so apalah konflik kayak apa gitu. Orang Islam itu enggak pernah berdebat tentang nama Tuhan. Nama Tuhan kita sudah selesai. Tuhan kita Allah. Ya, soal yang mendasar itu sudah selesai. Nabi Muhammad itu Tuhan atau manusia? Selesai. Nabi Muhammad itu manusia. Ya. Bukan setengah Tuhan, bukan setengah manusia. Manusia karena ditegaskan dalam Al-Qur'an. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Katakan Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian, ya, basyarun mitlukum, ya. Nah, kemudian soal ubudiyah, ya, soal ritual, Islam murni. Ibadah dalam Islam itu coba ya, kita sebagai orang Muslim, ya, ini mungkin banyak sekali yang kita ya semua, karena sudah sehari-hari kita menjalani ibadah kita, kita tidak sadar bahwa ritual Islam itu unik ya. Uniknya gimana? Ritual ini bertahan selama ratusan tahun dan tidak ada yang bisa mengubah. Dulu ya, Kemal Atatürk pernah mencoba mengubah azan dalam bahasa Turki dan itu gak berhasil. Di Indonesia ada yang mencoba sholat dalam dua bahasa di Malang dulu itu. Ya, itu hilang ya, gak ada. Itu kan ditolak oleh umat Islam karena Rasulullah sudah menjamin lah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Gak ada yang bisa mengubah sholat subuh itu dua rakaat. Gak ada yang bisa mengubah. Nah, siapa yang bisa mengubah coba? Ya, sholat zuhur empat rakaat. Rukuk itu bungkuknya ke depan. Takbir itu baca Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya sama seluruh dunia. Kita dimanapun, ya, ya sampai yang sekecil-kecilnya orang Islam itu dasarnya wahyu. Ya, dan dasarnya adalah keteladanan Rasulullah. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Ya, jadi sholat seperti engkau lihat aku sholat ini. Yang ada berdoa itu luar biasa perdebatan dalam soal fikih sholat banyak sekali sampai sekarang masih, ya kan? Ya, tapi tetap saja coba, ya, misalnya dari iktidal ke sujud, gitu kan? Itu ada dua kan dalam riwayat, ya, hadis Rasulullah itu. Apakah lutut dulu atau tangan dulu, ya, sebelum sujud itu? Yang pasti apa? Orang Islam kalau sujud, lututnya menyentuh tanah, menyentuh tempat sujud. Ayo coba. Ada nggak orang Islam sujud terus lututnya diangkat? Ya, itu aneh. Ya. Ada nggak orang Islam yang sujud kepalanya dulu? Meskipun dia ahli senam, ya kan? Dia nggak akan melakukan itu karena contoh dari Rasulullah nggak ada. Yang ada itu tangan dulu atau lutut dulu. Ya. Nggak ada rukuk itu bungkuk ke belakang meskipun dia atau mau ke depan dia bungkuk ke belakang dulu terus mau ke depan, nggak bisa. Tahiyat ya kan, itu tetap yang dikeluarkan. Saya sudah riset gitu ya, riset maksudnya ke berbagai negara, saya sholat itu saya liatin ada nggak ya orang Islam yang kalau tahiyat itu yang dikeluarkan bukan jari telunjuk. Ya, perdebatannya kan seputar jari telunjuk, apakah digerak-gerakkan, apakah diem, apakah sejak awal, apakah di tengah, ah itu, tapi semua jari telunjuk. Dan 1400 tahun lebih itu gak berubah jari telunjuk itu. Ya, ayo siapa yang bisa mengubah? Ada orang coba, orang Islam coba aja kalau berani. Ya, sholat, keluarkan coba jari kelingking. Bahkan waktu pilpres yang lalu, ya kan, ada capres 1 dan nomor 2 kan, 01-02 gitu kan. Begitu serunya itu, tajamnya. Ya kan? 01 kan Jokowi kalau nggak salah ya, 02 kan Prabowo, ya kan? Tapi saya amati pendukung Prabowo semua waktu sholat tahiyat itu tetap yang dikeluarkan satu jari, ya. Itu kalau difoto kan waktu itu sensitif loh, foto aja kalau orang itu satu jari ya itu berarti 01, ya dua gini dibilang 02, tapi waktu sholat semua satu jari, itu nggak takut disebut oh kamu pendukung 01, enggak. Ya, ini coba ya Islam. Makanya kita ini orang Islam ya. 1400 tahun lebih ya. Islam ini ritualnya begitu, enggak ada yang bisa ngubah. Enggak ada siapa penguasa di dunia bisa mengubah tahiyat itu tidak jari telunjuk, enggak bisa. Ini sudah dijaga oleh Allah. Kita masuk ke masjid manapun bisa saling makmum coba orang Islam tuh enaknya. Ya kecuali aliran sesat. Ya kan, yang rukuknya bungkuknya ke belakang, nah itu jelas sudah langsung, ya kan? Ya takbir itu ya Allahu Akbar, ada yang begini telinga, ada yang begini, gitu ya. Ada yang juga enggak begini saja, kan itu boleh gitu. Ya tapi enggak ada yang mengepal gitu kan, Allahu Akbar gitu enggak ada. Ya kan? Nah itu sudah semua dasarnya riwayat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, agama wahyu ini, Islam ini unik ya. Kita bisa coba menyelenggarakan jenazah orang Islam itu dari bahkan sejak zaman Nabi Adam ya dikubur ya begitu ya sampai sekarang ya dia mau partainya apa bangsa apa waktu dikubur kalau dia Muslim pakainya kain kafannya putih ya kan meskipun dia bilang saya cinta Nusantara kayak apa nggak ada dia mati pakai batik nah, ya mau nggak dicelanain batik waktu jenazahnya nggak ada yang mau ya kan keluarganya juga nggak mau tetap kain putih kain kafan putih dan dikubur ya kan, mau pejabat mau apa, sama tanahnya, ya nggak ada dia wah dikubur petinya dari emas, nggak ada dia, kamu ya dikubur kayak begitu sudah sama dengan yang lain. Ini menunjukkan, apalagi waktu haji kita lihat, ini menunjukkan Islam itu refit religion, bukan cultural religion, bukan bikin-bikinan, ya agama Islam ini. Apalagi Islam juga punya konsep unik tentang uswatun hasanah. Nanti ini kita bahas khusus konsep uswatun hasanah dalam Islam ini, menarik karena satu-satunya umat beragama, satu-satunya peradaban yang punya contoh, punya model dalam seluruh aspek kehidupan itu hanya Islam. Model yang relevan, yang up to date, yang hidup modelnya itu sangat aktual sampai sekarang ini. Ya, itu tetap ajaran Islam. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pentingnya kita menjelaskan masalah ini adalah meyakini bahwa kita ini sudah Muslim, ya. Jangan kita dibuat ragu dengan berbagai faham gitu, yang mencoba untuk meragukan Islam. Kita yakin dengan ajaran Islam. Dengan keyakinan itulah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kata Prof. Naqib Al-Attas, soal sa'adah, happiness, kebahagiaan, itu hanya bisa diraih jika orang meyakini, ya, dia punya keyakinan. Dan kemudian dia berusaha hidup sesuai dengan keyakinannya itu. Itulah orang bahagia. Ya. Penyair Pakistan Muhammad Iqbal sampai mengatakan, "Oh you the victims of modern civilization, lack of conviction is worse than slavery." Ya, kata Iqbal, karena beliau melihat peradaban modern ini yang dihancurkan adalah keyakinan. Ya, dihancurkan adalah keimanan. Ya, Iqbal mengatakan, "Wahai Anda, ya, korban dari peradaban modern, victims of modern civilization," kata Iqbal. "Lack of conviction is worse than slavery." Orang yang hilang keyakinan, kurang yakin, itu lebih buruk daripada peradaban. Jadi yang kan sekarang ini adalah kekuasaan, hegemoni dari relativisme. Ya. Baca buku judulnya Rule of Benedict. Ya. Rule of Benedict itu buku tentang Paus Benedictus ke-16 sebelum Paus ini mundur. Ya. Digantikan Paus Franciscus yang sekarang ini. Rule of Benedict. Jadi dalam bahasa Indonesia ada buku judulnya Paus Benedictus ke-16 Palang Pintu Iman Katolik. Di buku itu, Rule of Benedict itu, ada judul kecilnya apa? Pope Benedict 16 and His Battle, ya, with the Modern World. Ya, Paus Benedictus ke-16 dan peperangannya dengan dunia modern. Ya, ada satu program khusus yang digelurakan oleh Paus Benedictus ke-16 apa? Battling Dictatorship of Relativism. Yang memerangi faham relativisme iman. Relativism adalah faham yang menyatakan bahwa truth, ya, knowledge and morality are relative and not absolute. Ya, jadi kebenaran, moralitas dan pengetahuan, ilmu itu adalah relatif dan tidak absolut. Nah, kita tidak itu. Kita ini dalam bahasa Prof. Wan Muhammad Nur, Islam itu adalah agama yang punya konsep dynamic stabilism. Ya, kita ini dinamis tapi ada, ya, stabilismnya. Itu hal-hal yang thawabit dalam agama. Tidak semuanya berubah. Tidak semuanya change berubah. Ada yang tetap. Akidah kita tetap. Konsep iman kita tetap. Ritual kita tetap. Ya, konsep akhlak Islam tetap. Kejujuran, ya, orang menghargai kejujuran, ya, keikhlasan, ketulusan, kerja keras, ya, humanity, kemanusiaan, kasih sayang itu abadi. Ya, bukan relatif. Ya. Nah, Pak Ibu sekalian, ya, demikianlah, ya, karena saya juga ada acara yang lain, acara perkawinan saudara. Jadi terpaksa tidak bisa terlalu lama. Mungkin kalau ada pertanyaan beberapa saja bisa kita bahas, ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Haris, kalau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari saudara Azam Ramadan. Bismillah, izin bertanya Ustaz terkait filsafat. Ada beberapa asatidz yang melarang mutlak belajar filsafat. Apakah ini dibenarkan? Dan jika memang diperbolehkan belajar filsafat, seberapa urgensi belajar filsafat pada era sekarang? Ya. Yeah. Ini masih lama, berulang kali soal filsafat. Sebenarnya tergantung gini ya. Kalau kita memahami sesuatu, kita harus kembali kepada ta'rifnya, definisinya. Jadi kalau kita mengatakan nggak boleh belajar filsafat, maka filsafat itu apa sih gitu? Ya, apakah karena kata filsafat itu bukan dari kata Islam? Ya kan tergantung. Ya pertama belajar filsafat itu. Ya isinya apa? Filsafat itu dari bahasa Yunani philos dan sophia, kan cinta kepada kebijakan. Dan memang yang tidak boleh dipelajari adalah kalau ilmu itu menimbulkan kemudorotan. Nah, tapi kalau dalam sejarah Islam itu sudah biasa. Sampai sekarang Al-Azhar itu ada kuliah akidah dan filsafat. Ya, sampai S3 itu, doktor akidah filsafat. Jadi di Al-Azhar Kairo itu apa itu orang-orang yang belajar filsafat di situ sesat. Ya, saya punya sahabat saya dosen di Ibnu Khaldun, Dr. Abbas Mansur, itu doktor di bidang akidah filsafat. Ya, dan Masya Allah ya, akidahnya lurus. Ya, jadi tapi kalau yang nggak mau belajar filsafat juga nggak apa-apa gitu ya. Itu soal ininya. Jadi kalau menurut saya, kenapa belajar filsafat itu penting? Ya, karena sekarang kita berhadapan dengan faham-faham yang menggunakan filsafat untuk menyerang Islam. Maka dalam soal begini hukumnya fardu kifayah. Tidak semua perlu belajar filsafat. Jadi kita adil saja. Jadi yang memang tidak perlu belajar filsafat tidak usah. Ya, enggak usah belajar. Ya, tapi kalau nanti dia, karena filsafat itu sebetulnya kalau kita baca buku filsafat apa? Filsafat itu ya berpikir secara sistematis, mendasar ya dan menyeluruh. Itu filsafat. Nah, sekarang ada filsafat hukum, filsafat pertanian, ya, filsafat pendidikan. Itu sudah jadi bahasa kita. Ya, sudah kita terima. Hanya nah, filsafat itu ada dua, yang hati-hati belajar filsafat yang sekuler. Filsafat yang menolak wahyu ya sebagai sumber ilmu, sebagai sumber atau dasar berpikir. Nah, itu yang salah. Ya, jadi banyak ilmu, bukan hanya ilmu filsafat ya. Kita sekarang belajar dari ilmu dari barat itu banyak sekali. Ya, termasuk ekonomi, ya, termasuk politik, ya siasa. Ya, politik, ekonomi, ya berbagai ilmu pengetahuan. Ya, itulah pentingnya konsep islamisasi. Jadi kalau dikatakan kata filsafat bukan dari Islam, banyak yang kata bukan dari Islam sekarang kita pakai. Bahkan sekarang kita pakai istilah surga, neraka. Ayo, surga, neraka itu bahasa apa? Bahasa Hindu-Buddha itu. Kita pakai apa sekarang? Sampai sekarang orang mengatakan berbakti. Ayo, kata bakti itu apa? Itu ibadah dalam agama Hindu. Bakti itu. Ya, bakti yoga. Ya, jnana yoga. Ya, jadi kita hati-hati. Maksud saya begini, kalau kita tidak boleh itu coba takrifnya, definisinya apa ya. Jadi kita penting di situ untuk sebelum ini. Tapi kalau misalnya untuk kehati-hatian saya setuju ya, jangan hati-hati tapi juga jangan mudah. Jadi, ini orang Islam itu enak kok kalau kita ya nggak boleh nggak apa-apa gitu kan. Wong itu juga tujuannya untuk terutama untuk mengkritisi, dan itu bagi orang-orang tertentu, nggak usah semuanya ya. Ya, seperti itu aja. Yang kedua? Ada dari saudari Mira Kurniasari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengingatkan teman yang memiliki cara berpikir pluralisme. Ya, pertama dibaikin, ya jangan dijauhin, ya. Sering-seringlah kasih makanan, ya, kasih hadiah gitu ya. Nah, supaya nanti bisa ajak ngobrol yang enak, ya, di tempat yang ya nyaman, ya kan, jangan diserang, jangan di ini, ya mungkin dia keliru. Sebab ada orang itu kita lihat ya kan, tipe utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil hasanah wajadilum billati hiya ahsan. Ada orang-orang yang perlu dengan penjelasan, ya, ada orang-orang yang perlu dengan cukup nasihat yang baik. Enggak perlu banyak-banyak penjelasan, dialog, apa namanya? Hujah-hujah gini enggak perlu. Cukup nasihat. Ada tipe orang yang perlu berdebat gitu, karena dia ngeyel. Tapi kalau begitu wajatilum bilati hiya ahsan. Kamu harus berdebat dengan dengan lebih baik dari orang itu. Ya, jadi kalau teman itu lihat gitu ya, pluralisme tipenya apa? Mungkin dia nggak belum paham. Ya, dia belum mengerti. Nah, kan manusia itu dibagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi empat, ya kan? Pertama, rajulun yadri wala yadri wayadri anahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dia tahu. Nah, ini ikuti nih orang begini nih, dia tahu. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wala yadri anahu yadri. dia tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Ini dia ingatkan, kan dia nggak sadar. Ya kadang-kadang orang itu nggak sadar potensinya. Dia kamu sudah tahu, ya. Tapi dia nggak tahu kalau dia tahu, ya. Di buku Road to Mecca, ya, Leopold Weiss yang nanti masuk Islam jadi Muhammad Asad, itu diingatkan oleh karena dia sudah simpatik, dia waktu wartawan dari koran awal abad 20 itu ya, koran dari Jerman, dia Yahudi Austria, Muhammad Asad ini, dia itu sudah masuk ke kampung-kampung orang Muslim dan dia simpatik dengan kehidupan orang Islam itu, sampai akhirnya kemudian belajar Islam dan dia mengerti tentang Islam. Sampai dia bisa mengkritik orang Islam sendiri gitu. Kok orang Islam ini hidupnya gak sesuai dengan ajaran Islam yang ideal gitu. Suatu ketika dia diingatkan oleh tokoh Islam di satu kampung itu. Ya di buku Road to Mecca, Jalan ke Mekah itu. Dia kisahkan itu. Anda ini sebetulnya sudah Muslim gitu ya. Anda itu sudah Muslim. Nah itu jadi diingatkan begitu. Akhirnya Alhamdulillah Muhammad Asad ini masuk Islam. Ya, jadi begitu kan. Nah, yang ketiga manusia rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Ya. Jadi dia sadar kalau dia tidak tahu gitu. Maka orang begini apa fa'allimu, ya. Ingatkan dia. Ya, ingatkan dia. Nah yang keempat ini orang yang bahaya nih, yang ini rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu, dia merasa tahu. Wah, ini yang susah menghadapi orang keempat ini. Nah, tipe teman itu termasuk yang mana? Sebab kalau dia sudah tidak tahu tapi ngeyel merasa tahu, ini nggak bisa diberitahu ya. Ya maaf ya, ini perlu dipukul dikit lah, fadribuhu. Jadi disadarkan bahwa kamu tidak tahu itu dulu. Kalau dia nggak merasa tahu, dia nggak butuh. Nah, ini ada cara-caranya ya. Dan yang kedua, dengan segala hujah, nah saya lagi-lagi kalau pluralisme, tolong baca novel saya ini, Kemi ini. Ini ada dialog-dialog tentang pluralisme, bagaimana mematahkan argumen pluralisme, santri pluralis, kiai di sini ya, kiai fiktif ini, nggak ada, ini namanya novel ya, kiai fiktif yang pluralis itu cara mematahkannya, logikanya di sini. Ada mahasiswa yang dia sampai menghafal dialog di Kemi ini karena temannya seperti yang di situ, seperti Kemi logika-logikanya. Itu bisa dijawab di situ insya Allah. Ya, begitu. Ada lagi? Dari namanya agak misterius karena semua konsonan. NNGPL. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, bagaimana dan kenapa lembaga-lembaga otoritas agama Islam seperti Universitas Islam dan lembaga negara sepertinya cenderung diwarnai oleh paham liberalisme dan pluralisme menyimpang sehingga dampaknya luas. Di mana titik masalahnya dan bagaimana mengurainya sehingga kembali pada pemahaman dan tindakan yang benar? Ya, itu saya tulis dalam buku Hegemoni Kristen Barat dalam studi Islam di perguruan tinggi dan juga buku Wajah Peradaban Barat. Ya, nanti akan kita bahas juga. Jadi karena memang pengaruh studi Islam model Barat ini begitu kuat dan kemudian banyak ya kita mengirim sarjana-sarjana kita ke luar negeri, itu yang diingatkan Profesor H.M. Rashidi. Sejak tahun 73 Profesor Rashidi sudah menulis surat ke Menteri Agama tentang bahaya studi Islam model orientalis. Karena para orientalis di Barat, kata Pak Rashidi, beliau sendiri kan memang berguru pada orientalis. Pak Rashidi mengajar di salah satu pusat orientalis di McGill. Ya, Pak Rashidi itu sudah mengingatkan bahwa orientalis itu mempelajari Islam gitu ya, bukan untuk beragama. Ya, tapi untuk ya menimbulkan keraguan, ya. Jadi belajar itu model mereka katanya itu ilmiah. Berangkat dari keraguan, berakhir dengan keraguan. Nah, kita umat Islam bukan begitu metode belajar. Ya, mereka katanya sih based on criticism. Ya, kita orang Islam itu belajar agama bukan sekedar untuk belajar, ya. Kita belajar agama, belajar tentang Tuhan bukan untuk berwacana tentang Tuhan. Kita belajar sholat gitu ya, belajar puasa, ya, belajar Al-Quran dan sebagainya bukan sekedar untuk pelajaran itu, tapi tujuannya untuk beribadah. Jadi metode belajarnya sudah berbeda. Maka jangan heran kalau kemudian orang ini keliru gitu ya, seolah-olah ya menganggap bahwa lampu tukang sihir itu lebih hebat dari lampu Aladin. Padahal lampu Aladin itu lampu yang kuno, tidak bersinar, kusam. Lampu tukang sihir itu baru ya, lebih menarik tampilannya. Seolah-olah memberikan solusi. Ya, tapi berujung kepada kehampaan. Bahkan berujung kepada penyesalan. Ini di novel Kemi 1, 2, 3 itu baca di situ ya, itu ujung dari liberalisme ini adalah penyesalan. Tapi sudah terlambat. Saya punya mahasiswa, dulunya dia mengaku liberal ya waktu S1-nya, kemudian dia sampai S3 ya, S2 di UI, kemudian S3 di UIK, dia menulis disertasi tentang dia kajian empiris ya, penelitian lapangan tentang dosen-dosen agama yang liberal. Ya, dan dia sendiri mengaku, saya dulu juga liberal, tapi setelah saya terjun ke masyarakat, ya pikiran liberal itu enggak bisa dipakai. Kasihan. Ya, kasihan. Jadi akhirnya bahkan orang liberal itu, dia anaknya pun enggak mau liberal, ya. Di novel karena saya ada faktanya, makanya di novel ini juga saya tulis. Ada tokoh liberal yang dia anaknya juga disekolahkan bukan di tempat yang liberal. Anaknya ditaruh di pesantren. Ya, ada tokoh liberal yang malah dia penganjur perkawinan antar agama gitu ya. Anaknya itu disekolahkan di tempat satu sekolah di Bogor, di tempat mahasiswa saya. Saya tanya, kenapa dia begitu? Nah, ini gak tahu. Jadi itu bukan satu. Ya, jadi ada laki-laki gitu ya, bahwa dia aktivis gender gitu. Tapi dia gak mau cari istri yang punya aktivis gender. Ya, karena kalau anaknya liberal, ya istrinya liberal itu gak taat sama suaminya. Itu masalah. Ya, jadi, ya itu sudah terjadi, tapi saya pikir tugas kita sekarang adalah ya berdakwah, menyampaikan yang benar ya, dan sekarang ya kita silahkan, itu pilihannya. Maka pilihan kami adalah kami berusaha, kenapa kita buat Attaqwa College, pesantren itu sekarang ini, dulu kami dari INSIS ya itu 10 tahun ya, kita keliling dari kampus ke kampus berdiskusi tentang pluralisme, tentang gender, tentang hermeneutika. Banyak kita dialog dengan para dosen. Kita sudah ingatkan, kita sudah tulis buku. Maka sekarang saatnya, ya. Ya, kita juga, saya umur sudah 55 tahun. Saya sekarang kalau diundang debat tentang liberalisme, saya enggak mau lagi. Ya, sekarang saatnya, udahlah. Kalau Anda maunya begitu, silahkan. Kalau Anda mau liberal, ya sudah, itu urusan Anda. Ya, kita sekarang, kita buktikan saja. Ya, bahwa, ya kita kan kadang-kadang begitu kan. Sekarang masalahnya orang Islam berani apa enggak. Ya, kita punya perguruan tinggi sendiri, ya, kita punya kampus sendiri. Tapi banyak kemudian teman-teman yang apa ya, orang-orang Islam yang enggak mau liberal, tapi akhirnya anaknya ya dikuliahkan di tempat liberal juga. Ya, karena mengejar gengsi, karena menganggap bahwa itulah kampus yang berprestasi, ya, kampus yang rankingnya tinggi dan seterusnya gitu. Ya, itu jadi tadi itu ya, kenapa pejabat-pejabat agama banyak yang sebegini, itu sudah mereka tulis ya, itu sudah diingatkan oleh Profesor H.M. Rashidi. Tahun 2005 saya diundang pasca sarjana UIN Jakarta. Ya. Jadi waktu itu dekannya Profesor Komarudin Hidayat. Itu ada seminar ya nasional tentang tentang higher learning education ya, tentang pendidikan tinggi. Waktu itu saya diundang sebagai ketua dewan dakwah. Dan saya sampaikan peringatan Profesor H.M. Rashidi ya tentang bahaya studi Islam yang menggunakan metode orientalisme. Ya, itu yang jadi akarnya adalah pada studi, model studi tadi itu. Ya, kita harusnya kita memperbaiki ya, meningkatkan kualitas studi para ulama kita sesuai dengan konteks zaman sekarang. Tapi jangan merubah metodologinya. Karena metodologi studi Islam kita ini berbasis kepada keimanan dan untuk memperkuat iman. Ya, kemudian kita kedapat teori seolah-olah hebat gitu ya, bahwa studi agama yang bagus itu yang objektif katanya gitu ya. Ya, dari luar. Orang belajar Islam suruh keluar dulu dari Islam katanya, supaya kamu bisa objektif. Saya bilang kalau dia keluar dari Islam kan kafir, meskipun sebentar katanya. Ya, ya kalau bisa balik lagi, kalau enggak, nah, itu yang bahaya. Ya, baik. Ada lagi? Dari langganan ini, saudara Amrullah dari Sumeneb. Alhamdulillah, semangat menimba pada Ustaz, ilmu kepada Ustaz tadi yang sini. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ustaz konsep nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia yang masih diterapkan sampai hari ini, yang bercorak agama Hindu-Buddha, yang dikomendasikan dengan ajaran Islam? Semisal ritual diubah konsepnya saja, ajarannya sama tapi isinya di dalam berbeda. Apakah ini tidak menyalahi aturan dan apakah ini tidak dianggap bertasabuh? Ya, saya tidak berani masuk wilayah ini terlalu jauh karena dulu Wali Songo yang menggunakan konsep ini, ya. Misalnya kalau kita ke Kudus saja, ya, ke Menara Kudus, Masjid Menara Kudus, Sunan Kudus tuh, itu jelas tampilan dari luar itu seperti pura, ya. Dan lihat Menara Kudus itu, ya, saya masuk sampai ke masuk ke masjid belakang apa di mihrabnya itu, ya, itu memang dari dalamnya masjid tapi dari luar itu seperti pura. Seperti misalnya konsep selamatan, ya. Selamatan dulu itu kan asalnya larung, ya, sesaji, diubah konsepnya, bentuknya tumpeng tapi menjadi selamatan. Nah, jadi mengubah konsep janur waktu kawinan itu, penjor itu, kalau kita ke Denpasar itu yang tengah melengkung itu tempat untuk menaruh sesaji. Kemudian konsep Hindu budayanya diislamisasi. Saya melihat para wali waktu berusaha untuk melakukan proses islamisasi, ya, secara bertahap, baik dalam simbol maupun dalam bahasa. Ya, jadi jangan, coba dia tadi saya bilang, ya, kita masih menggunakan istilah surga, neraka, pahala, dosa, ya kan? Itu istilah-istilah Hindu loh. Kenapa para ulama kita dulu di Nusantara ini tidak menggunakan istilah jannah, ya, kemudian apa namanya ajr, ya, untuk pahala, ya, kemudian dosa juga pakai bahasa Al-Quran ada, tapi dipakai istilah itu dan diberi makna baru. Seperti surga itu sudah swargo, itu kan, itu lain dengan makna Hindu Buddha. Surga dalam Islam, ya, bakti tadi itu, ibadah dalam agama Hindu itu diganti konsepnya, ya. Jadi kita sekarang ini bisa melakukan sesuatu, ya, diberi makna baru untuk prakteknya, ya. Di situ tentu mengandung kebijakan, ya. Ini pilihan, ya, kebijakan dari para ulama untuk jangan sampai nanti kalah gitu, ya. Mau gini kan, mau membawa ke Islam akhirnya malah larut di situ. Nah, ini perlu strategi, ya, perlu musyawarah, ya, terutama di kalangan para ulama untuk merumuskan satu cara, ya, cara dakwah yang baik. Kalau menurut saya, selama itu tidak tegas-tegas, ya, itu bertentangan dengan Islam, masih mungkin, ya, untuk diislamisasi. Kita nggak bisa islamisasi misalnya begini, kalau bank Islam, sekolah Islam, asuransi Islam, ya kan, apalagi rumah sakit Islam, masih memungkinkan ditempeli kata Islam, itu ada proses islamisasi. Tapi kita nggak mungkin mengatakan misalnya riba yang islami, nggak ada itu, ya. Jadi komplek pelacuran syariah, nggak ada, ya kan, KPS ini. Tapi kalau karaoke syariah masih mungkin nggak, gitu. Karaoke ya bisa, ya kan, karaoke syariah diatur, yang datang, ya kan, laki perempuan dipisah, isinya nasyid di situ, ya kan, baca solawat, itu karaoke syariah, gitu kan, karaoke syariah. Tapi kalau lokalisasi pelacuran syariah nggak bisa, ya, itu bukan pelacuran namanya itu. Jadi nggak ada zina syari, itu nggak ada, gitu, ya. Nah, itu konsep-konsep itu soal tasabuh segala macam, karena ada hal-hal yang kita sudah jadi budaya, seperti, ya, kita pakai peci haji. Itu ada kan peci haji itu, yang saya pernah waktu di Manchester itu ada mahasiswa kita yang bilang, dia ada mahasiswa Indonesia, dia pakai peci dari Indonesia itu ada peci yang ini kan kipa, kalau orang Yahudi pakai kipa, jadi pecinya kan kecil gitu. Itu ada yang dari Indonesia itu dibeli mahal oleh orang Yahudi karena mirip kipa. Nggak tahu kipa itu, saya waktu masuk ke museum Yahudi di Manchester itu pernah saya coba itu kipa, ternyata itu berat tuh, jadi nggak jatuh itu kalau saya gini-giniin. Ya untung nggak ada yang moto waktu itu. Cuma apa ya itu ya, kembali tadi pertanyaan itu, kita berhati-hati aja lah, jangan sampai gitu ya. Misalnya ya, tasabuh itu yang jelas ya, pakai baju pendeta Hindu ya, itu jangan ya, terus pakai salib, itu simbol-simbol agama yang jelas, itu jangan ya. Ya dah, itu aja. Ada lagi satu lagi deh, dari saudara Aziz Abu Fiki. Beberapa ulama mengharamkan ilmu kalam di antara imam Syafi'i, dan rata-rata kampus mengajarkan ilmu kalam. Yang dimaksud ilmu kalam yang diharamkan imam Syafi'i itu yang bagaimana? Kalau saya dengar penjelasan dari ahli ilmu kalam seperti Dr. Abbas Mansur ya, Dr. Henry Salahuddin, coba baca bukunya Dr. Henry itu ya. Apa sih maksudnya ilmu kalam itu? Adalah Mu'tazilah waktu itu gitu ya. Jadi karena lihat saja kan, itu sikap yang adil itu pada Imam Al-Ghazali. Ya, ilmu kalam itu ya, itu seperti obat ya kan. Tidak semuanya harus mempelajari dengan cara detail, karena itu ilmu untuk mendebat, ilmu untuk menyusun logika ya, mengalahkan orang-orang yang mencoba untuk merusak Islam ya, dengan metode seperti itu ya. Itu satu usaha dari para ulama untuk ini. Tapi sekali lagi ya, itulah ya, berhati-hati. Jadi kalau itu pentingnya ya, jadi kalau mengambil perkataan Imam Syafi'i begini, yang dimaksud Imam Syafi'i itu apa ya, karena misalnya begini kan, jangan misalnya nabith gitu, kata nabith dulu ya dimaknai perasan anggur, itu ya perasan anggur yang difermentasi, itu seperti sekarang khamr, tapi waktu itu gak begitu definisinya. Itu penting, ta'rif itu penting. Apa itu ta'rif ilmu kalam? Jadi jangan hanya, sama lah sekarang orang mengatakan Rasulullah melarang bid'ah gitu kan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu kalau kita ikuti perdebatan para ustaz itu kan, itu kan sudah jelas bahwa memang betul ya, ada bid'ah yang dalam hadis itu jelas. Bid'ah dalam hal apa? Karena kemudian ada juga sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab ketika menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah, dikatakan ini bid'ah yang terbaik ya. Jadi maknanya di situ bid'ah itu ditakrif oleh para ulama ya. Nah, kembali lagi kan, akhirnya kita hati-hati gitu ya, berdebat dengan takrif, dengan definisi yang tepat ya. Silahkan dibacalah, sekarang sudah banyak sekali informasi tentang masalah itu ya, ilmu kalam ini ya, kita adil saja ya. Jadi jangan terlalu apa namanya, seperti Imam Al-Ghazali itu, hati-hati, namanya juga obat ya, minum obat itu juga hati-hati ya. Ada waktu lagi, satu lagi deh. Lagi nih, ada pertanyaan dari saudara Anggi Wibowo. Yang pertama, konsep dan klasifikasi agama Samawi dan agama Ardi itu cacatnya di mana ya Ustaz? Yang kedua, konsep agama masih ambigu, salah satunya yang digagas oleh Wilfred Cantwell Smith. Untuk menanggapi yang demikian bagaimana Ustaz, terutama dari teori Islamic worldview? Ya, bahkan di buku Profesor Rashidi ini, beliau masih membagi juga agama itu ya, pengelompokan agama, ada agama alamiah ya, dan ada agama samawi ya. Ya, agama Islam adalah agama samawi terakhir gitu ya. Saya memang pernah bertanya ya, ada berapa banyak orang gitu, apa dasar pembagian ini ya. Ya, samawi itu dulunya agama wahyu dulunya, kemudian diubah-ubah. Nah, Prof. Alatas kemudian membagi agama tidak begitu. Revealed religion, agama wahyu dan agama budaya gitu ya. Jadi menurut saya itu lebih tepat pembagian itu. Kalau dalam Al-Quran, agama dibagi dua. Satu agama yang benar yaitu ad-dinul Islam, dan menurut Al-Quran yang lain salah, selain Islam gak diterima oleh Allah. Itu pembagian Al-Quran tegas begitu. Nah, Prof. Alatas melihat pada fenomena sekarang ini, Barat ini sekarang menganggap semuanya ini budaya, termasuk agama Islam, dimasukkan kategori itu sebagai rekayasa buatan manusia. Nah itu yang di Barat kan nggak ada konsep tanzil, ya kan, wahyu itu revealed, ya, yang ada adalah textile, ya, texture, teks, konsep teks itu, ya. Nah ini yang beda, ya. Jadi saya lebih melihat, jadi orang bagi agama samawi pun, saya misalnya begini, contoh di dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, ya, Profesor Harun Nasution membagi bahwa agama monoteisme dan politeisme. Monoteisme itu dibilang agama tauhid. Agama tauhid itu ada empat, ya kan? Monoteisme itu ada empat, Islam, Yahudi, Kristen, dan Hindu itu. Nah itu saya tidak sependapat, ya, dengan pembagian seperti itu, karena agama tauhid itu ya satu, hanya Islam, tauhidullah. Karena agama yang Tuhannya satu dan yang satu itu Allah, tegas itu Islam. Yang lain mungkin bertuhan satu, monoteis, tapi bukan Islamic monotheism. Ya, jadi soal pembagian, ya, saya menilai yang lebih tepat untuk kondisi sekarang pembagian Prof. Naqib Al-Attas tadi, sebagai Islam sebagai agama wahyu yang murni, selain Islam agama budaya. Maka nanti kalau kita dalam studi-studi harus hati-hati, ya, studi agama-agama, agama yang mana, ya, psikologi agama, sosiologi agama, agama yang mana. Lebih enak kita bilang psikologi Islam, sosiologi Islam, ya, yang lain ya sudah silahkan mau bagi yang lain, ya, itu ekonomi Islam, yang lain ekonomi konvensional. Memang kita tegaskan di sini Islam, konsep Islam, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia itu. Ini yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Tadi konsep agama yang masih ambigu, salah satunya dari Tanpa. Ya itu yang sudah dikritik oleh Prof. Al-Attas, ya, tentang kok Islam dikembalikan makna generiknya terutama itu, sehingga nama Islam itu, Islam bukan nama satu agama dan bukan satu organ agama yang organized religion. Itu nggak betul. Islam ini organized religion. Islam itu satu institusi, karena untuk masuk Islam ada pintunya, yaitu syahadat, dan setelah masuk Islam ada aturan-aturannya. Orang bisa keluar dari Islam dengan aturan tertentu, ya, dengan tindakan tertentu, bahkan dengan ucapan tertentu sudah bisa keluar dari Islam, ya. Jadi Islam sebagai makna generik itu sudah dikritik Prof. Al-Attas. Beliau tegaskan bahwa Islam itu adalah a name, the name of a particular religion, ya. Islam itu nama satu agama tertentu, dan nama itu sudah diberikan oleh Allah, ya. Jadi itu wahyu itu di situ. Prof. Al-Attas menegaskan, jadi nggak bisa kita panggil, ya, kita itu sudah punya istilah masing-masing, ya, nggak usah kita, misalnya gini kan, kita nggak bisa menggunakan, oh, Paus Fransiskus ini, ya, seorang Katolik yang soleh dan mutakin, nggak bisa, ya, atau Paus Benediktus ke-16 itu seorang Kristen Salafi, nggak bisa, itu istilah Salaf, itu istilah Islam, ya, dia bisa Kristen Ortodok, bisa gitu kan. Seperti juga istilah fundamentalis, itu susah kalau diterapkan untuk Islam. Karena definisi fundamentalis orang yang berpegang secara tekstual, itu gak kita temukan tradisi tekstual di dalam Islam. Tetap gak mungkin orang Islam itu tekstual. Ya, ketika Rasulullah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu, ayo, artikan tekstual gimana? Surga di bawah telapak kaki ibu, gak mungkin. Ya kan, diartikan secara tekstual itu. Ya. Jadi, ini sudah dalam Islam, Islam itu punya, nanti kita bahas khususin tentang bagaimana Al-Quran dan cara penafsirannya, ya, termasuk masalah hermeneutika. Nah, jadi begitu, jadi kita harus hati-hati, membingungkan, karena kita mengadopsi banyak istilah. Ya, kita sudah mengadopsi, kita sudah punya istilah dalam Islamic Studies yang khas Islam. Ya, ada yang qot'i, zonni, gitu. Masuk lagi sekarang mutlak, relatif, istilah itu. Ya, masuk istilah baru. Nah, selama istilah itu gak mengacaukan konsep pemikiran Islam, nggak masalah. Tapi kalau mengacaukan, jangan gitu. Kita Islam ini eksklusif, inklusif atau pluralis, ya. Nah itu susah, kita nanti akan masuk, ya, konsep Islam itu yang apa namanya, ada konsep yang seperti eksklusif, pada saat yang sama juga Islam itu inklusif, pada saat Islam itu juga seperti pluralis. Islam mengakui semua bayi yang, semua anak-anak yang meninggal itu, dia beragama apapun, selama dia anak-anak, Semuanya dia diterima oleh Allah. Ya, dia belum balik. Itu ya. Jadi apa? Demikian ya, kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, masuk Taqwa College. Dan ini mohon maaf nanti yang siaran jam 9 tetap insyaallah ya, tapi bentuknya rekaman insyaallah sudah saya siapkan. Materinya sama tentang konsep Tuhan ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa disampaikan, kita bahas di sesi berikutnya. Ya, saya tentu ya saya jawab yang bisa aja lah, yang enggak bisa banyak ulama, cendekiawan lain yang lebih paham ya insyaallah masalah-masalah yang kita bahas pada selama kuliah selama musim corona ini ya. Dulu corona ini merek mobil ya kan, corona itu bagus, sekarang jadi nama virus ya. Baik, terima kasih ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.